Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat. Matematika terus ini. Ini siwar. Hadis yang keempat dihafalkan. Indal kibar jami'an. Yang belum hafal berdiri. Yang belum hafal berdiri. Yang belum baca tadi berdiri, semua yang belum baca berdiri. Ayo bagian sana belum baca semua tadi. Ayo sini tulis tadi. Ayo belum baca berdiri. Nah berdiri. Yang sana tadi Arif, Luahab, Evan. Belum baca belum tadi? Ayo belum baca tadi. Coba Arif ulangi. Kapan dihafalkan ini? Besok bisa hafal. Besok jadah ulang kembali. Besok harus hafal ini. Belum hafalnya. Kita sebutkan kemarin. Ad-Rahim. Ma mana Ad-Duhaka. Ad-Duhaka. Apa artinya? Hah? Sebutkan kemarin. Yakub. Lam yudhiku an-nas katsira, yang menertawakan banyak manusia. Kalau ad-duhkah pakai sukun. Anda hebat. Ad-duhkah apa? Banyak ditertawakan atau orang lain menertawakannya. Itu ad-duhkah. Al-khuda'ah inda azam. Al-khuda'ah apa artinya? Al-khuda'ah. Ayat Rahman. Hah? Khuda'un nas. Wal khuda'ah sukun. Ayat Zubair. Ya lawannya. Jadi kalau al-khada'ah, al-khuda'ah itu yang banyak menipu manusia. Kalau al-khuda'ah, orang lain yang menipunya. Ini tinggal kebalikannya saja. Telah disebutkan kemarin tentang marah, itu akan yughayyir al-zahir wal batin wal qawl wal amal anda untuk syahid yang yughayyir al batin Misalu dzalik. Merubah batinnya. Marah tersebut. Contohnya apa? Orang yang marah karena apa? Merubah batinnya. Dia menjadi pemarah. Al-batin, al-batin. Ibrahim. Hah? Apanya? Iwal batin. Ayah Luqman. Contohnya kemarin apa? Sudah disebutkan kemarin. Eh Muhammad menuju. Yulidul hasad. Pemada. Wal hikd. Pemada. Wal marsu. Dia akan melahirkan adanya atau menimbulkan hasad. Nam dengki, al-hik, dendam. Demikian pula wa'id mar, asu. Dalam menyembunyikan kejelekan yang lain. Ini timbulkan akibat kemarahan. Secara batin. Secara perbuatan. Contohnya apa? Enggak dengar sini. Itu zahir. Dengan perbuatan. Dan Luqman. Kerahkan suaranya. Apa yang tidak merojaahnya? Tuh. Contohnya apa? Endang. Ikan perkataan, perbuatannya. Nah, memukul atau menendang. Ya tidak mengayalah dan yafrus, yafrusuhu. Memukul, menendangnya dan sebagainya. Perkataan dengan ucapan-ucapan yang jelek dan lain sebagainya. Ayillah yaghdab, apakah Allah itu marah? Allah marah apa tidak marah? Pertanyaan. Allah yaghdab. Nah, Allah marah akan tapi kemarahan Allah tidak sebagaimana kemarahan manusia. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidaklah dia sama dengan sesuatu, dia tidak sama dengan segala sesuatu apapun. Dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Bukti bahwasanya Allah itu marah dalam surah An-Nisa ayat 93. Saya dilihat nanti. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dalam surah An-Nisa ayat 93. Dalam barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Allah marah kepadanya, murka kepadanya. Wala'anah dan melaknatnya, mengutuknya. Wa'addalahu azaban azima, dan Allah menyiapkan untuk dia azab yang besar. Jadi kalau kita membunuh orang lain dengan sengaja, membunuh kaum muslimin, maka Allah akan marah kepada kita. Dalam akhir surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman qadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Ini di akhir surah Al-Mumtahanah. Wahai orang beriman, la tatawallaw qauman, jangan kalian menjadikan penolong satu kaum atau loyal kepada satu kaum yang Allah itu marah kepada mereka. Qadiballahu alaihim, qad ya'isu minal akhirah, mereka itu sudah putus asa dari negeri akhirah, artinya tidak ada harapan lagi di negeri akhirah. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir di kuburan mereka juga putus asa. Ya, kalau sudah di kuburan bagaimana? Orang kafir putus asa sudah, tidak ada harapan lagi. Mau kembali ke dunia tidak bisa. Putus asa sudah. Demikian pula dalam surah Al-Mujadilah, ayatul Mujadalah ayat 14. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Apakah engkau tidak memperhatikan terhadap mereka-mereka yang menjadikan kaum sebagai penolong, ya Allah telah marah kepada mereka. Ma hum minkum wala minhum, mereka itu bukan kelompok kalian dan juga bukan pula kelompok mereka. Wa yahlifuna al-kadhib, mereka bersumpah untuk suatu kedustaan yang apa yang mereka lakukan itu. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Dan juga hadis Abi Hurairah yang ma'ruf oleh Bukhari Muslim, inna rahmati amala sabaqat ghadabi, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku telah mendahului kemarahanku. Ini bukti bahwasanya Allah itu juga marah, tapi kemarahan Allah tidak sebagaimana kemarahan makhluk. Kemudian la ghadab yang qasim ila kismain, marah ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama al-madhmum, kemarahan yang tercela. Bagaimana ini kemarahan tercela? Idza kana li ghairil haq, kalau kemarahan itu bukan di atas kebenaran. Imma li hawah aw li ghairihi, mungkin mengikuti hawa nafsunya ataupun yang lain. Lain itulah tatkala ada seorang laki-laki, hadis Abi Hurairah Bukhari, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan wasiat kepada saya. Qala la taghdab, Rasul mengatakan jangan kau marah. Faradda damiraran, qala la taghdab, ya ulang berkali-kali, Rasulullah mengatakan jangan kau marah. Ini kemarahan yang tercela, kemarahan yang tidak dilandasi dengan al-haq, kebenaran. Yang kedua al-ghadab al-mamduh, marah yang terpuji, yang baik. Idza kana lil-haq, kalau ini adalah untuk kebenaran. Nah, misalu dzalika idza tuntahak maharimullah, tuntahak maharimullah. Jadi misalnya jika larangan-larangan Allah itu di terjang, terlanggar. Kemudian marah. Kemarahan seperti ini adalah kemarahan yang terpuji. Kenapa? Karena syariat Allah, ketentuan Allah itu diterjangnya. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam, walamma raja Musa ila qaumihi ghadban asifa. Qala bisama khalaftuni min ba'di ajiltum ala rabbikum wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Qala ibn umma innal qaum yastafuni wa kadu yaqtunani fala tusmit bi al ada wa la tajani malakum adh-dhalimin. Tatkala Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, sangat menyayangkan qala bi sama khalaftumuni min ba'di, ia katakan sangat jelek apa yang kalian lakukan setelah kepergianku. A'ajiltum amr rabbikum, apakah itu nah menyegerakan dengan perkara Rabb kalian? Kenapa di situ Nabi Musa marah? Dikarenakan kaumnya telah ditinggal oleh Nabi Musa yang sebelumnya menyembah Allah, setelah itu menyembah anak sapi. Sampai kemarahannya pun diluapkan kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Nabi Harun. Wa akhadha bi ra'si akhi. Nah, dipegang kepalanya. Yajru ilai, kemudian ditarik ke sisinya. Kemudian saudaranya mengatakan, qala ibn um innal qawma istanafuni. Wahai anak ibu, sesungguhnya kaum itu telah menganggap aku ini lemah. Lakadu yaktulunani, dan mereka hampir-hampir membunuh saya. Fala tusmit bil ada, maka janganlah menjadikan musuh itu senang karena melihat engkau nah menarik kepalaku. Tarik demikian kemarahan Nabi Musa. Wala tajalni mal kadzalimin, jangan kau jadikan saya bersama orang zalim. Kemarahan Nabi Musa ini bagus apa tidak bagus? Bagus, karena kaumnya menyembah anak sapi. Seharusnya menyembah Allah, tapi menyembah anak sapi. Marah, luar biasa. Demikian pula wazan nun, idh zahaba mughadiba. Tatkala wazan nun, ini siapa wazan nun? Nabi siapa? Nabi siapa? Yunus. Marah terhadap kaumnya yang tidak mau mengikuti dakwah. Itu marah. Walanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat, ia sangka bahwa kami tidak mampu atas dirinya. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kalian masih ingat kisah Nabi Yunus tatkala dia marah dan naik ke perahu, kemudian ada ombak yang besar. Dan mereka punya inisiatif perahu di zaman dulu tidak sebagaimana sekarang. Jadi membalik-balikkan bagaimana arah angin begitu. Kalau anginnya besar, bisa terbalik. Beda dengan kapal sekarang. Kapal sekarang juga ada yang tenggelam. Dulu demikian. Jadi ada semacam kain bagian atas. Jadi dibalik-balik. Bagaimana yang bisa mengarahkan perahunya bisa berjalan. Hanya punya inisiatif. Harus ada seorang yang dimasukkan ke dalam laut, diundilah. Ternyata giliran enam undian jatuh kepada Nabi Yunus. Mereka mengatakan tidak mungkin seorang nabi dimasukkan ke laut. Undi lagi, jatuh ke Nabi Yunus lagi. Tidak mungkin. Nah, makin diundi lagi, ternyata ketiga kali jatuh kepada Nabi Yunus, akhirnya dimasukkan. Setelah dimasukkan, dimakan oleh ikan yang besar. Ia pun bermunajat kepada Allah. La ilaha illa ant subhanak, tidak sembahnya hak kecuali engkau, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin, saya termasuk orang yang zalim. Lari dari kaumnya marah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari perkara yang genting. Jadi kalau enggak selamatkan, tentu akan habis, mungkin akan menjadi kotoran dari ikan tersebut. Nah, ini bukti bahwasanya dan Nun atau Nabi Yunus marah terhadap kaum yang tidak mengikuti dakwahnya. Kemarin ini sebenarnya kemarin yang bagus, akan tetapi dengan pergi meninggalkan ini yang tidak bagus. Rasulullah SAW juga marah. Kalian masih ingat kisah tatkala ada orang Ansari dan Usamah bin Zaid. Nah, kunyanya dengan Abu Batn. Abu Batin bukan Abu Batn. Ada seorang yang hendak dibunuh. Sudah mulai terpojok. Ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Famsakal Ansari. Orang Ansari menahan, tidak lagi membunuh. Tapi Usamah melanjutkan bunuh sekalian. Ini berita sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Saya mengatakan atas nama. Rasulullah mengatakan, kaifa tashhadu bi la ilaha illallah idza ja'aka yaumul qiyamah? Bagaimana engkau bersaksi dengan la ilah? Tatkala nanti engkau datang pada yaumul qiyamah. Ya Rasulullah. Innama qalaha khaufan min as-silah. Ya Rasulullah, dia ini mengucapkan karena takut dengan senjata. Rasulullah mengatakan, afala saqta qalbah hatta ta'lama qalaha am la? Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga engkau tahu apa yang ucapkan atau tidak? Nah, sampai Usamah mengatakan hatta tamannaitu anni lam uslim illa yamaid. Sampai aku berangan tidak masuk Islam kecuali hari itu. Demikian pula tatkala Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Isya, kemudian pulang ke kampungnya sholat Isya kembali. Membuka dengan surah apa? Al-Baqarah. Ada seorang yang pergi tidak menyelesaikan sholatnya. Mu'adz mengatakan, anta munafik, engkau ini orang munafik. Qala la, lakhbiranna Rasulullah SAW, tidak. Akan beritahu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun juga marah. Afattalun anta ya Mu'adz, apakah engkau ini pembuat fitnah wa ya Mu'adz? Salli bi kada wa kada, sholat dengan ini, dengan ini. Dengan sabi simarabil ala, wassamsi wa tuhaha, walidhasha wa duha. Fa'inil salli wara'aka as-sahir wal-kabir wal hajah. Karena yang salah di belakangmu, ada yang kecil, ada yang sudah tua, ada yang punya kebutuhan. Ini syahid kemarahan. Dan kemudian sebaliknya, apa yang dilakukan oleh guru-guru kalian tatkala ada pelanggaran dari sisi syariat, kemudian marah gurunya. Ini kemarahan yang bagus. Karena untuk menjadikan santrinya bagus. Berbeda kalau tidak ada sebab, tiba-tiba langsung marah. Nah, tidak ada sebabnya langsung marah. Atau mengikuti hawa nafsunya, pokoknya setiap orang jumpa, ia marah. Ini kemarahan yang tercela. Ini ada dua. Jadi marah ada yang tercela, ada yang terpuji. Kalau ada istrinya yang keluar sendirian, hanya pergi keluar Jawa sendirian tidak mahram, gimana suaminya, perlu marah apa tidak marah? Biar aja. Apa gitu? Marah apa tidak marah kira-kira? Nah marah. Kalau tidak marah dinamakan dengan dayus, laki-laki yang tidak punya kecemburuan. Maka ini akan diancam dengan neraka Allah SWT. Diancam dengan neraka Allah SWT. Itu laki-laki yang dayus, tidak punya kecemburuan. Nah, atau istrinya selingkuh, lah biar aja. Nah, dibiarkan istrinya selingkuh. Makanya suami juga begitu, selingkuh juga. Nah, sebagaimana orang Nasara ataupun orang Syiah, istrinya dikerjai oleh orang banyak, dibiarkan saja. Nah, ini the youth, tidak ada kecemburuan. Ini harus ada kemarahan di situ. Sebagaimana Allah marah, Rasulullah SAW juga marah tatkala dilanggar ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah SWT. Tapi untuk besok jam pertama usahakan tetap daras. 6 jam pertama tetap daras karena biasanya taklim baru 9:30. Atau jam 9. Usahakan 6 jam pertama tetap taklim. Nah, karena nanti biasa santri yang juga pagi jam 7 insyaallah tetap taklim. Kalau tidak begitu nanti untuk acara lain-lain. Nah, kesempatan untuk anak-anak ABG sebagian keluar. Nah, diawasi kalau sampai keluar fala yalumanna illa is nafsa. Tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Taibillahu nafsu.